Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib masjid Al-Asri pokum rujur rahmani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca al-fawaid al-masturah fi hali al-fadil kitab a'lam sunnah al-mansurah Syekhah karya Syekhah Kamilah hafizahallahu ta'ala. Selanjutnya syarah Tauhidil Mursili, penjelasan tentang mengesakan zat yang mengutus sang Nabi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala artinya atau definisinya adalah ifradu rabbi bima yakhtassu bihi. Mengesakan Arab, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang merupakan kekhasannya. Nah, apa maka yang menjadi kekhasannya dan hak khususnya diberikan hanya kepadanya, tidak kepada yang lainnya. Itulah tauhid. Dan tauhid terbagi, pembagian tauhid ada dua kategori. Pertama, bi'tibaril muta'allaq, ini berkaitan dengan hal yang menjadi kaitan. Kekhususan itu kekhususan tentang apa, maka nanti akan terbentuklah taksim sulasi, pembagian tiga, atau pembagian tiga. Wabi'tibari ma yajibu alal muwahid, maka dengan bi'tibar dari sudut pandang atau melihat apa yang menjadi kewajiban orang yang bertauhid, nanti akan menghasilkan taksim sunai. Tauhid dibagi menjadi dua bagian. Maka ada ulama yang bagi tauhid menjadi dua, ada yang bagi tiga. Ini semua hakikatnya sama, cuma beda sudut pandang pembagian. Ada yang memandang dari sisi apa yang menjadi hak Allah, maka nanti terbagi menjadi tiga, atau kalau di sini disebut dengan muta'allaq, ini berkaitan dengan apa. Kemudian ada yang membagi dari sisi apa yang menjadi kewajiban hamba, maka nanti tauhid terbagi menjadi dua macam. Pembagian tauhid bi'tibar dengan dari sudut pandang al-muta'allaq kaitannya, maka tauhid terbagi menjadi tiga macam. Tauhid rububiyah, dan definisi tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah azza wa jalla dalam masalah mencipta, memiliki dan mengatur alam semesta, serta makna-makna rububiyah yang lain semacam memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan sebagainya. Tauhid jenis ini adalah aslu asilin, pondasi yang paling mendasar dalam Islam, namun tauhid ini tidaklah cukup semata-mata dia untuk bisa masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena orang-orang musyrik di masa jahiliyah mengakui tauhid ini. Mereka mengimani bahasanya Allah adalah sang pencipta dan sang pengatur. Hanya saja mereka mengingkari al-ba'as, bahasanya Allah mampu membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Dan ini adalah pendapat mayoritas atau keyakinan mayoritas musyrik jahiliyah atau bahkan semua musyrik jahiliyah. Mereka mengingkari al-ba'ats. Dan karena mereka mengingkari ba'ats, bangkit dari kubur, padahal menghidupkan tulang belulang yang hancur itu bagian dari rububiyah, maka kita katakan bahwasanya pengakuan mereka tentang tauhid rububiyah itu tidak sempurna. Bukan tidak sebagaimana tauhid rububiyah yang dimiliki oleh orang yang bertauhid. Karena hal yang sangat mendasar, mengimani hari akhir, mengimani bangkit dari kubur, tidak mereka imani. Dan mereka menganggap mustahil Allah mampu menghidupkan tulang belulang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah ceritakan, waqalu, dan mereka mengatakan, a'idha kunna idhaman, apakah apabila kami telah menjadi tulang, warufatan, dan kami hancur, a'inna lama ba'uthuna, apakah kami akan dibangkitkan khalqan jadidan, menjadi ciptaan yang baru? Dan ini adalah pertanyaan untuk mengingkari. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa darbalana masalan wa nasya khalqa. Mereka bawakan kepada kami dalih dan subhat untuk mengingkari al-ba'as. Ya, masalan di sini ya kurang lebih subhat. Dia bawakan kepada kami dalih dan subhat tentang ba'as. Jawaban Allah, wa nasya khalqa. Dia lupa dengan penciptaannya. Pada penciptaan dirinya itu sudah ada jawabannya. Kal subhat yang dia bawakan subhat dengan dia katakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang ini dalam keadaan dia sudah hancur? Maka Allah katakan, wa nasya khalqa. Dia lupa dengan penciptaannya. Ini bahasanya menciptakan dia dari ketiadaan lebih mudah. Ini, maka jika menciptakan dia dari ketiadaan itu mudah bagi Allah, maka cuma mengembalikan itu secara logika manusia lebih mudah. Ini, dan realitanya bagi Allah semuanya sama mudahnya. Kadzalika, demikian juga mereka mengingkari tauhid uluhiyah sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan sunnya mereka jika disampaikan kepada mereka la ilaha illallah yastakbiruna, mereka sombong, wa yakuluna, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina, apakah kami akan tinggalkan sesembahan-sesembahan kami li syairin majnun, karena penyair yang gila. Sebagaimana firman Allah menceritakan mereka, aja'al al-alihata ilaha wahida, apakah Muhammad itu akan menjadikan banyak sesembahan, tinggal satu sesembahan saja, inna hadha la syai'un ujab, sungguh ini sesuatu hal yang sangat mengherankan. Ujab itu sesuatu di atas ajib. Bukan hanya ajib mengherankan, namun lebih dari itu. Maka orang-orang musyrik, jahiliyah, meskipun mereka mengimani rububiyah, yaitu mengimani rububiyah secara global, mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqahum la yakulunna Allah fa anna yu'fakun. Jika kau tanyakan pada mereka, siapakah yang menciptakan diri mereka sendiri? Mereka katakan, kami adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka mengakui mereka diciptakan oleh Allah, apa sulitnya bagi Allah untuk menghidupkan kembali mereka dari kematian? Fa'anna yu'fakun, maka dari mana mereka dipalingkan? Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu mengandung dua unsur. Unsur yang pertama, berlepas diri dari ibadah kepada selain Allah. Selain Allah sama dengan makhluk. Berlepas diri dan meninggalkan ibadah kepada makhluk. Kemudian yang kedua, ifradullah bi jami'i anwa'il ibadati. Mengesakan Allah dalam semua bentuk ibadah. Artinya semua bentuk ibadah diberikan hanya kepada Allah. Maka ya, untuk tauhid uluhiyah ini tidak boleh tidak harus mengandung dua unsur. Ya, al-bara'atu min ibadati masih wallahi, ini sama dengan nafiyun. Menegasikan ibadah, meniadakan ibadah untuk makhluk. Kemudian isbat, yaitu memberikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang lam ya'ti biha, tidak memenuhi dua unsur tersebut, ma'an dua-duanya, bukanlah orang yang bertauhid. Kemudian itu jimnya kelewatan ya, yang tadi dikatakan tiga. Ila salah sati aqsam. Habis bak, kemudian tidak ada jimnya. Ya jim, ya tentu tauhid asma wa sifat. Kemudian bi'tibar, kalau dilihat dari apa yang menjadi kewajiban orang yang bertauhid, maka fatauhidul mursil, maka mengesakan Allah zat yang mengutus nabinya, itu terbagi menjadi dua pembagian. Ya. Yang pertama tauhidul ilmi. Disebut tauhid ilmi karena tauhid ini menuntut mukallaf untuk berilmu dan mengimani sifat-sifat rububiyah dan sifat-sifat sempurnanya Allah. Termasuk dalam hal ini tauhid ilmu, tauhid rububiyah dan tauhid sifat. Dan tauhid jenis ini disebut juga dengan tauhid qauli. Dan yang dimaksud dengan qaul di sini adalah ucapan dan keyakinan. Disebut juga dengan tauhid i'tiqadi. Karena tauhid ini, karena isinya adalah tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan asma wa sifat itu menuntut keyakinan. Ya, tidak menuntut amal, namun menuntut yakin. Yakin bahasanya Allah adalah Rabb, dan yakin bahasanya Allah itu bersifat dengan sifat-sifat sempurna. Disebut juga dengan tauhid khobari. Li'ana mabnahu, karena pondasi dari tauhid ini adalah khobar, adalah informasi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang rububiyahnya, tentang nama dan sifatnya. Dan informasi tentang Allah itu berputar antara an-nafi wal itsbat. Antara menegasikan dan menetapkan, yang informasi ini min kibalil mukhbir, berasal dari pihak pemberi informasi, yaitu Allah itu sendiri. Dan informasi yang Allah sampaikan tentang dirinya itu nanti direspon dengan dua bentuk respon dari manusia. Ada yang merespon bitasdiq, dengan percaya. Dan ada yang merespon dengan takdzib, mendustakan. Demikian respon yang min kibalil mukhbari, dari pihak yang diberi informasi, yaitu mukallaf atau hamba. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka di sini ada informasi min kibalillahi ta'ala, yang berasal dari Allah Ta'ala, dan informasi yang Allah sampaikan berputar antara an-nafyu, meniadakan makhluk yang semisal dengan Allah, wal-ithbat, dan menetapkan sifat-sifat sempurna, semacam mendengar dan melihat. Maka isi ayat ini nafyu tamthili, meniadakan adanya makhluk yang semisal dengan Allah dan menegaskan bahasanya Allah itu memiliki sifat mulia, yaitu mendengar dan melihat. Lantas mukallaf itu memberikan respon, imma boleh jadi bertasdik percaya, dengan percaya, mempercayai informasi yang Allah sampaikan, menjadi orang yang beriman, atau tidak percaya, maka jadilah orang kafir karenanya. Kemudian tauhid jenis yang kedua, tauhid amali, disebut tauhidul amali, karena tauhid yang menuntut mukallaf untuk beramal. Bentuk amalnya beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya. Disebut juga tauhid uluhiyah, disebut juga tauhidul ibadah. Disebut juga tauhid qasdi, disebut juga dengan sebutan tauhid iradi. Kenapa disebut qasdi atau iradi? Karena li'ana mabnahu, karena pondasi dari tauhid ini adalah memurnikan niat dan kehendak hanya untuk Allah semata. Disebut juga dengan tauhid tolabi, tuntutan, Kenapa disebut tolabi? Li'annahu, karena tauhid ini berputar antara perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan respon berupa kepatuhan atau kepatuhan terhadap perintah dan larangan, atau meninggalkan ketaatan terhadap perintah dan larangan dari pihak hamba. Contohnya wa'budullaha, ini perintah, wala tusyriku bihi syai'a, ini larangan. Sembahlah Allah dan janganlah kalian sekutukan Allah dengan apapun. Maka inilah tauhidul amali yang berputar antara perintah untuk beribadah dan larangan syirik, yang perintah dan larangan ini berasal min kibali Rabbi, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas perintah ini direspon oleh mukallaf, oleh manusia, oleh hamba, boleh jadi direspon dengan kepatuhan. Dan kepatuhan dalam masalah ini, inilah tauhid, atau tidak mau taat dan patuh, inilah orang yang musyrik dan kafir. Maka siapa yang mau imtisal terhadap tauhidul amali, dialah orang yang bertauhid. Dan siapa yang meninggalkan tauhid jenis ini, maka dialah musyrik kafir. Dan dalil tauhid ini, tauhidul amali, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, itu banyak sekali. Di antara dalil yang paling kundang adalah surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu murni membahas tauhidul amali, tauhidul uluhiyah. Sebagaimana surat Al-Ikhlas murni membahas tauhidul ilmi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat ini di dua rakaat. Rakaat salat sunnah fajar, yaitu qabliyah subuh. Demikian juga rakaatil maghrib, yaitu ba'diyah maghrib, rakaatil tawaf, dan dua rakaat tawaf, yaitu setelah dua rakaat sunnah setelah selesai tawaf. Wa hadhihi anwa', dan macam-macam tauhid ini mungkin dikembalikan pada dua bagian pokok. Yang pertama, tauhid dalam ilmu, yaitu menetapkan zat Allah Subhanahu wa taala, keesaan zat Allah taala, namanya, sifatnya, dan perbuatannya, tanpa menyamakan Allah dengan makhluk, atau tanpa menyamakan makhluk dengan Allah, dan tanpa mengingkari nama dan sifatnya. Wa yu'rafa dannau, dan tauhid jenis ini, tauhid yang memuat penetapan keberadaan Allah dan sifat-sifatnya, disebut dengan tauhidul ma'rifat wal isbat. Kemudian yang kedua, tauhid dalam amal, yaitu al-iqrar, pengakuan terhadap uluhiyah Allah taala, pengakuan dalam ucapan dan perbuatan. Ucapan di sini artinya ucapan berdasarkan ucapan yang mengandung keyakinan. Artinya meyakini bahwasanya Allah taala yang berhak semata-mata dia untuk mendapatkan ibadah. Kemudian yang kedua, komitmen dengan ibadah tersebut lahir dan batin. Tauhid jenis ini disebut dengan tauhidul iradat atau tauhidul ibadat. Ya, hubungan antara tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah itu mengharuskan berkonsekuensi tauhid uluhiyah. Kalau orang yang betul-betul meyakini Allah itu adalah pemilik, pencipta dan pengatur, pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta, seharusnya menurut akal sehat orang ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka rububiyah itu seperti dalil, sedangkan uluhiyah adalah yang dilalili. Oleh karena itu Allah jadikan dalil uluhiyah dalam banyak ayat adalah rububiyah Allah. Sebagaimana firman Allah taala, ya ayyuhannasu ibudu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, allati khalaqakum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Allati ja'ala lakumul arda firasha, dialah Allah zat yang menjadikan untuk kalian bumi itu firasyan, sebagai hamparan, wasama'a bina'an, dan langit itu sebagai bangunan atau atap, wa'angzala minas sama'a, sama yang pertama beda dengan sama yang kedua. Dan Allah turunkan minas sama, yaitu dari mendung, ma'an air, Akhraja bih, maka Allah keluarkan bih dengan sebab air, minat tamarat, berbagai macam hasil perkebunan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Ini rububiyah Allah. Lantas Allah katakan, fala taja'alu lillahi andada, oleh karena itu janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan, wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu kalau Allah tidak memiliki tandingan. Maka Allah jadikan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam mencipta, wal inayah, dan dalam memberi perhatian kepada makhluk dengan memberikan rezeki, memberikan fasilitas, itu dalil wajibnya mengesakan Allah dalam ibadah. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, bahkan Al-Quran qarrafihi, Al-Quran menjelaskan fihi, di dalam Al-Quran tauhid ilahiyah yang mengandung tauhid rububiyah. Ibn Abil Is al-Hanafi mengatakan, ini adalah tauhid ilahiyah yang mengandung tauhid rububiyah. Maka dalam tauhid uluhiyah itu terkandung rububiyah. Sebagaimana nanti di poin ketiga akan disampaikan. Tauhid sifat, mengesakan Allah dalam sifat, berkonsekuensi mengesakan Allah dalam ibadah. Wahuwa, maka tauhid sifat bagian dari dalil tauhidul ibadah. Oleh karena itu Allah jadikan nama dan sifat Allah sebagai dalil wajibnya mengesakan Allah semata dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah dan mengandung tauhid as-sifat. Karena seorang hamba tidak mungkin menunjukkan ibadahnya, rasa takutnya dan harapannya kecuali liman kepada zat yang amanah dia imani, terkumpul semua sifat-sifat rububiyah pada dirinya, dan dia adalah zat yang satu-satunya memiliki sifat sempurna. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menjadikan sifat jelek berupa dia tidak memberi rezeki, tidak bisa membela diri, tidak bisa diajak bicara, adalah dalil tidak benarnya menyekutukan Allah dalam ibadah. Kemudian penjelasan tentang tauhidul mursal, mengisahkan sang rasul yang diutus, mengisahkan sang rasul dalam ittiba. Ini dinamai oleh sebagian ulama dengan sebutan tauhidul mutaba'ah atau tauhidul itiba', yaitu mengisahkan, menunggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ketaatan dan itiba', dan lebih mendahulukan ucapan Nabi dari ucapan selain Nabi, kainan mengkana siapapun dia. Tidak boleh tidak, untuk dalam tauhid jenis ini ada empat, harus ada empat perkara. Yang ini disampaikan oleh Syaikh Muhammad di matan Thalathatul Usul. Yang pertama, tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fima akhbara. Mempercayai Nabi dalam semua informasi yang Nabi sampaikan. Dan ini adalah jauhar, esensi dari tauhid ini. Dia adalah esensi dari tauhid ini dan rohnya dan spiritnya. Maka siapa yang tidak percaya dengan Nabi dalam apa yang Nabi ajarkan, maka dia bukan Allah orang yang bertauhid. Dan siapa yang percaya dengan Nabi dalam semua yang Nabi bawa, maka dia adalah orang yang beriman yang sejati. Dan termasuk dalam hal ini adalah percaya dengan Nabi dalam perkara-perkara yang membuat bingung akal, semacam Isra dan Mi'raj, siksa kubur dan nikmat kubur. Kenapa membingungkan akal? Karena kuburan dibuka, kelihatannya tidak ada apa-apa. Maka azab kubur dan nikmat kubur termasuk hal yang membuat bingung akal. Dan sebagian kondisi hari akhir. Wanazaran dan menimbang pentingnya hal ini fi tahqiqi tauhidul mutaba'ah, dalam merealisasikan tauhidul itiba', maka dalilnya demikian banyak sampai lebih dari 1000 dalil. Peminha di antara dalil tentang kebenaran sang Nabi adalah bisyarat, berbagai macam kabar gembira yang dibawakan oleh kitab-kitab suci terdahulu. Demikian juga irhasyat, berbagai macam prediksi akan kemunculan Nabi akhir zaman. Dan sejumlah ayat hisiyah, yaitu mukjizat. ayat hisiyah mukjizat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa terbelahnya rembulan dan yang lainnya. Wa minha ma huwa minal maslaki saksi, dan di antara dalil benarnya sang Nabi adalah ada hal-hal yang bersifat pribadi Nabi atau hal yang bersifat personal, dan ada yang wa min maslakin nau'i adalah tidak kemudian bersifat personal. Oleh karena itu maka para sahabat mereka dalam yakin dalam kedudukan yang paling tinggi karena mereka menyaksikan semua atau mayoritas dari dalil-dalil ini. Kemudian yang kedua, mentaati sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang Nabi perintahkan sebagaimana firman Allah taala, "Wa may yuti' rasula faqat," atau Allah, siapa yang taat kepada Rasul sungguh dia adalah orang yang taat kepada Allah. Dan firman Allah taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul." Orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah dan taatlah kalian pada sang Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin kalian, pemimpin dalam masalah agama yaitu ulama, pemimpin dalam urusan dunia adalah umara. Dan manakah yang lebih unggul dari keduanya? Jawabannya ulama. Karena umara itu ditaati, manakala keputusannya dan peraturannya sejalan dengan ilmunya ulama. Ketika ulama mengatakan aturan itu mungkar, ya, maka tidak ada ketaatan kepada keputusan dan aturan umara. Fa in tanaza'tum fi syai, jika kalian berselisih tentang apapun, kembalikanlah kepada Allah dan sang Rasul. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31 ini dinamai oleh para ulama dengan sebutan ayatul imtihan, ayat ujian. Ini ayat yang menjadi materi ujian untuk setiap orang yang mengaku-ngaku cinta Allah. Jika perbuatannya sesuai dengan isi kandungan ayat, maka dia lulus ujian. Jika perbuatannya dan kelakuannya tidak sesuai dengan isi kandungan ayat, dia gagal ujian. Dan siapa yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu pun perintah Nabi, maka hilanglah dari dirinya tauhid ini sesuai dengan kadar pelanggaran yang dia lakukan. Kemudian menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi larang zajr, itu larangan yang lebih keras daripada naha. Semua harta rampasan perang yang Allah berikan pada Rasulnya dari berbagai macam penduduk negeri, maka itu untuk Allah dan Rasul, untuk kerabat sang Rasul, untuk anak yatim, orang miskin dan ibnis sabil, dan musafir yang kekurangan bekal perjalanan, supaya harta itu tidak berputar hanya pada orang-orang kaya di antara kalian. Wa ma atakum rasulu, apa ya saja yang diberikan oleh Rasul, maka ambillah, dan semua yang Rasul larang berhentilah. Dan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin," jika aku perintahkan kalian untuk melakukan satu hal, lakukanlah semaksimal kemampuan kalian. Maka mastata'tum, semampu kalian. Semampu kalian itu beda dengan semau kalian. Banyak orang mengatakan tidak mampu, padahal maknanya adalah tidak mau. Wa idza nahaitukum an syai'in, dan jika aku larang kalian untuk melakukan suatu hal, fajtanibuhu, jauhilah larangan tersebut. Maka tidak boleh tidak, yaitu harus menjauhi semua yang Rasul larang, terutama dosa-dosa besar. Dan yang keempat, Allah tidaklah disembah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa ali amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amal laisa ali amruna, yang tidak kami ajarkan, ni fa huwa raddun, maka itu adalah amal yang tertolak. baik dan tertolak ini artinya tertolak ini baik ibadah ataupun muamalat dan akad. Sehingga laisa ali amruna itu bentuknya berbeda tergantung amalnya apa. Jika amalnya adalah amal ibadah, maka laisa ali amruna adalah adamul muwafaqah. Adamul muwafaqah. Dan tidak sesuai dengan apa yang Nabi perintahkan. Jika itu ibadah. Namun jika man amila amalan dan jika amalan di sini adalah akad dan muamalat, perkara-perkara muamalat, maka amrunannya adalah amrunannya adalah adamul mukhalafah, tidak melanggar ketentuan Nabi. Maka jika melanggar, maka berarti laisa ali amrunannya adalah mukhalafah. Mukhalafah terhadap larangan ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ketentuannya, ketentuannya dilanggar, maka itu akad dan muamalah yang tertolak. Kalau itu ibadat, ritual ibadah, maka laisa ali amruna adalah adamul muwafaqah. Tidak sesuai. Maka makna laisa ali amruna itu berbeda tergantung amalan. Apa yang dimaksud dengan amalan? Jika amalannya adalah al-ibadat atau abudiyat, ritual ibadah, maka laisa ali amruna manakala adamul muwafaqah, tidak sesuai dengan yang diajarkan. Tapi jika amalannya adalah al-ukud, akad, wal muamalat dan berbagai macam bentuk muamalat, maka laisa ali amruna adalah al-mukhalafah, menyelisihi ketentuan. Maka akad yang menyelisih ketentuan fawaraddun, tertolak, tidak sah. Sedangkan ibadah yang laisa ali amruna adamul muwafaqah, tertolak dan sia-sia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'atun, setiap yang diadakan dalam ibadah dalam agama itu bid'ah, baik itu masalah ibadat ataupun masalah akidah, dan semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan itu di neraka. Fal bid'ah, maka bid'ah itu tunafi, bertolak belakang dengan tauhidul ittiba. Bahkan Imam Malik menyebutkan bahasanya bid'ah itu menjadi cacat dalam keyakinan tentang kesempurnaan agama. Imam Malik mengatakan, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang mengada-adakan satu bid'ah yaraha hasanah dan dia anggap bahasanya bid'ah itu satu hal yang baik, faqad za'ama, kata Imam Malik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Bahasanya Muhammad itu mengkhianati tugas kerasulan, yaitu tidak menyampaikan semua yang harus disampaikan. Sehingga apa yang Nabi sampaikan belum sempurna dan baru sempurna dengan bid'ah yang dia buat. Oleh karena itu para ulama menganggap besar masalah bid'ah, dan wadzakara ba'duhum, dan sebagian mereka menyebutkan annaha akbar minal kabair, bahasanya bid'ah itu lebih besar daripada dosa besar, yaitu min haisul jins laisa min haisul al-afrad. Dan di antara ba'duhum tersebut adalah Ibnul Qayyim yang mengatakan bahasanya tingkatan godaan setan terhadap manusia itu ada atau perangkap yang dipasang oleh oleh setan untuk menyesatkan manusia itu ada tujuh perangkap. Perangkat yang pertama adalah kekafiran dan kemusyrikan. Kemudian perangkat yang kedua adalah bid'ah. Perangkat yang ketiga dosa besar. Perangkat yang keempat adalah dosa kecil. Kemudian perangkap yang ketiga adalah disibukkan dengan al-mafdul sehingga lalai dengan yang afdal. Kemudian yang keenam adalah Allah iblis menyesatkan manusia, merusak manusia dengan as-sughlu bil mubahat wal fudul, disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal yang mubah, namun sibuk waktunya dengan hal tersebut. Dan di antara hal yang mubah adalah naum, tidur, sibuk tidur, itu godaan setan, lapis yang nomor 6. Kemudian godaan setan yang hambatan atau perangkap setan yang di perangkat setan yang keenam yaitu insighal, tersibukkan diri dengan al-mubahat wal-fudul, hal yang mubah dan hal yang sia-sia. Boleh jadi nge-game yang mubah namun sibuk dengannya, seandainya game-nya mubah, kalau game-nya maksiat ya beda lagi. Sibuk dengan tidur, sampai-sampai pas mengajian juga tidur. Nah, itu. Maka itu min akubatis syaitan, di antara perangkap yang dipasang oleh setan untuk menyesatkan manusia. Kemudian jika enam-enamnya ini tidak berhasil, maka iblis akan menggunakan, setan akan menggunakan jundun min junudihi, akan menggunakan para tentaranya dari kalangan manusia-manusia. Maka jika enam tidak berhasil, maka nanti akan berurusan dengan kemudian berurusan dengan manusia-manusia yang menghambat orang yang melakukan kebaikan. Maka adu otot. Maka perlu kemudian sepanang adu otot dengan para orang-orang yang membenci adanya manusia-manusia yang taat. Maka Ibnul Qayyim meletakkan bid'ah itu di atasnya al-kabair dalam masalah godaan setan. Namun catatan yang sangat penting dalam masalah ini adalah di sini adalah min haisul jins la min haisul afrod. Bahasanya bid'ah itu lebih jelek daripada dosa besar itu secara jenis, secara kelompok dan bukan secara satuan. Kalau satuannya dijumpai dosa besar yang jauh lebih besar daripada sebagian bid'ah, membunuh orang tentu lebih jelek dosanya daripada dosa bid'ah talafut niat bagi yang meyakini kalau itu bid'ah. Lebih besar dosanya daripada dosa kunut subuh bagi yang meyakini kalau itu bid'ah dan banyak contoh yang lainnya. Namun min haisul jins, dari sisi jenis, dari sisi kelompok, maka kelompok bid'ah itu lebih jelek daripada kelompok kabair, karena bid'ah itu mimbabi fitnati asyubuhat, sedangkan kabair adalah mimbab fitnati asyahwat. Dan min a'zami ma yunafi, dan hal yang paling besar yang meniadakan tauhidul ittiba adalah keyakinan adanya jalan ibadah selain Islam. Kaman ya'taqidu, itu sebagaimana siapa yang meyakini keabsahan beragama dengan Yahudi dan Nasraniyah. Dan semuanya adalah jalan menuju surga. Maka ini perkara yang paling jelek bertolak belakang dengan tauhidul ittiba, dan ini satu hal yang membatalkan keislaman dan keimanan. Nah, kita lanjutkan pada isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Kamilah hafizahallahu taala al-haidatu an ma'na tauhidi, penyimpangan dari makna tauhid. Ibnu Qayyim menyebutkan bahasanya di antara manusia ada yang manhada, ada orang yang menyimpang dari makna tauhid yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Lantas dia jadikan tauhid nama imahum alaihi minal batil, kebatilan yang mereka anut dan mereka miliki. Kemudian mereka ajak, kemudian dia ajak manusia untuk mengikuti kesesatan tersebut yang sudah diberi kedok tauhid. Dan termasuk dalam penyimpangan yang sangat mengherankan ini banyak sekte, di antaranya yang pertama falasifah. Tauhid menurut falasifah bermakna menetapkan wujud Tuhan namun wujud mutlak. Wujud yang bersih dari sifat. Mujarrad dan bersih anil mahiyah, dari hakikat wa sifat dan sifat. Karena seandainya Tuhan itu punya sifat menurut sangkaan falasifah, maka Tuhan tidak lagi esa. Lama tentu tidaklah dia esa. Dia tidak esa kalau dia punya sifat. Karena kalau dia punya sifat, kata mereka, bal yakunu murakkaban. Berarti Tuhan itu tersusun. Wa jisman mu'allafan, dan dia menjadi raga yang tersusun dan terbentuk dari beberapa unsur. Maka keesaan imajinatif falasifah ini mustahil wujudnya di dunia nyata. Bahkan hakikatnya adalah mengingkari zat Allah dan menipu manusia dengan digunakannya sebaik-baik nama, yaitu tauhid, untuk sejelek-jelek bentuk pengingkaran sifat. Karena mengingkari semua sifat. Kemudian Jahmiyah. Tauhid menurut Jahmiyah yakni bermakna mengesakan Allah dalam qidam, dalam keterdahuluan tanpa awal. Maka siapa yang menetapkan bahasanya Allah memiliki sifat, dan sifat Allah itu qadim sebagaimana zatnya qadim, faqad qala bita'adudil qudama, maka berarti yang qadim itu berbilang dan tidak esa. Untuk tauhid, yang qadim itu harus esa. Yang qadim hanyalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka masukkan pengingkaran terhadap sifat-sifat yang terpuji sebagai bagian dari hakikat tauhid. Ma'ana isbataha, padahal menetapkan sifat-sifat tauhid, sifat-sifat sempurna itu mewujudkan tauhid. Wala yastalzim, dan tidak berkonsekuensi at-ta'adduda, berbilangnya hal yang qadim biwajahin dari sisi manapun. Karena sifat itu bukanlah sesuatu yang di luar zat, sehingga tidak akan terjadi ta'adud berbilang. Terjadi ta'adud berbilang manakala sifat yang qadim tersebut berada di luar zat. Padahal realitanya tidak ada sifat yang berada di luar zat. Sifat suatu zat itu ada pada zat tersebut. Karena salaf hanyalah mereka menetapkan qadim yang tunggal dengan semua sifatnya. Sehingga sifat itu termasuk dalam diri al-ilah al-wahid, sesembahan yang esa tersebut. Ya, sifat itu bukan sesuatu yang terpisah dari zat. Ya, laisat mubayyinatan, bukan sesuatu yang terpisah lahu dari zat Tuhan. Hatta yalzamu, sehingga berkonsekuensi kalau sifat Tuhan itu qadim sebagaimana zat Tuhan itu qadim, berkonsekuensi at-ta'addud, berbilangnya hal yang qadim. Berbilangnya hal yang qadim itu manakala sifat itu sesuatu di luar zat. Padahal tidak ada sama sekali yang namanya sifat itu di luar zat pemilik sifat. Sehingga ketika zat itu memiliki segala sifat-sifatnya, maka zat Allah itu qadim dengan segala sifat-sifatnya dan ini tidak berkonsekuensi ta'addudul qudama berbilangnya hal yang qadim. Kemudian sekte yang ketiga, Jabariyah. Mereka berpandangan bahasanya tauhidul af'al, mengesakan perbuatan Allah adalah mengesakan Allah. Bahasanya Allah lah satu-satunya yang mencipta dan sesuatu yang ta'thir, memberi pengaruh. Maka mengesakan Allah dalam penciptaan dan memberi pengaruh tidak akan sah kecuali dengan mengingkari pengaruh sebab pada musabab. Kalau kita mau mengesakan Allah dalam dalam perbuatannya, maka kata mereka tidak. Maka kata mereka kita harus mengingkari sebab itu punya efek pada musabab. Orang yang bertauhid kata mereka ya tidak boleh meyakini bahwasanya air itu membasahi. Tidak boleh meyakini bahasanya api itu membakar kertas. Orang yang bertauhid itu tidak boleh berkeyakinan bahwasanya makanlah yang bikin kenyang. Tidak boleh meyakini minum itu yang menghilangkan dahaga. Tidak boleh meyakini bahwasanya pisau yang tajam itu yang melukai. Ini akidah Jabriyah tentang keesaan Allah Subhanahu tentang tauhid. Bima fi dzalika termasuk dalam hal ini tentang masalah ta'thir sebab ingkar ta'thir asbab fil musabab adalah ta'thir pengaruh kemampuan hamba dalam mewujudkan perbuatannya. Walihada oleh karena itu mereka menganggap at-talazuma hubungan antara sebab dengan musabab adalah talazum adiyan. Ini adalah hubungan erat menurut kebiasaan, pandangan orang saja. Lah hakikian. Hakikinya tidak ada hubungan antara sebab dan musabab. Namun hubungan sebab dengan musabab ya karena umumnya orang menganggap itu berhubungan. Menurut hukum adat kebiasaan orang itu dianggap berhubungan. Maka ya itu hubungannya. Namun realnya tidak punya hubungan. Hubungan pengaruh tidak punya. Sehingga mereka katakan bahasanya musabab itu terjadi indah sebab labis sebab. Musabab itu terjadi indah sebab ketika sebab dilakukan labis sebab bukan karena sebab. Mereka katakan ketika melihat kejadian api membakar kertas. Kata mereka, kertas terbakar pada saat api didekatkan ke kertas. Bukan karena apinya membakar kertas. Pada saat kertas itu didekatkan dengan api, di saat itulah Allah menciptakan pembakaran. Maka musabab itu terjadi indah sabab. Saat sebab dilakukan. Labis sabab. Tidak karena sebab. Itu keyakinan mereka. Maka ketika orang itu makan. Pada saat makan Allah ciptakan kenyang. Bukan karena makan itu menyebabkan kenyang. Namun pada saat makan Allah ciptakan kenyang. Ini bukan karena makan itu bikin kenyang. Waktu baru dan mereka menganggap bahasanya perbuatan itu disebut perbuatan hamba. Ketika ada kalimat fulan berjalan. Fulan menendang, fulan berlari, fulan itu duduk, fulan itu makan, dan seterusnya. Ketika ada satu perbuatan dilekatkan kepada hamba, maka itu semua adalah idofah majazi. Itu semua adalah mimba bil majaz. Maka semua perbuatan ketika terdapat banyak ayat yang mengatakan qalu, ya, mereka mengatakan, ayat mengatakan sumu, ndaklah kalian manusia berbuat puasa. Kata mereka, idofah puasa kepada kalian manusia mimba bil majaz. Qalu, mereka berkata, kata mereka, ayat yang mengatakan, mereka berkata, berkata dinisbatkan kepada mereka mimba bil majaz. Semuanya mimba bil majaz. Semua ayat Al-Quran, hadis Nabi, di sana ada kata kerja dilekatkan kepada person, semuanya idofah majaziyah. Qatilu, perangilah. Nah, ini ada idofah, ya, maka perbuatan berperang, memerangi, ya, disandarkan kepada manusia, itu mimba bil majaz. Semuanya majaz. Jika ada perbuatan ditempelkan, dilekatkan kepada manusia, semuanya adalah idofah majaziyah. Kenapa? Apa maksudnya? Mimbabi idofati syai ila mahallihi la ila fa'ilihi. Yaitu sesuatu dilekatkan kepada tempatnya. Tempat terjadinya perbuatan dan bukan karena dialah pelaku perbuatan. Manusia itu cuma ketempatan perbuatan, bukan pelaku perbuatan. Ketika puasa dilabelkan, dilekatkan pada manusia, itu aslinya karena perbuatan puasa ini ada pada manusia dan bukan karena manusia pelaku puasa. Ketika solu, solatlah kalian, misalnya. Maka perbuatan sholat itu dilekatkan kepada manusia karena manusia itu menjadi tempat terjadinya perbuatan sholat, bukan karena manusia yang melakukan aktivitas sholat. Li'anna nisbata lil abdi nisbatun haqiqiyatun, karena kata mereka, jika perbuatan itu kita lekatkan kepada manusia dengan pelekatan yang hakiki karena manusialah pelakunya, maka ini diantara bentuk kemusyrikan. Ini adalah suratun min suari isbati ta'thir. Ini adalah diantara bentuk mengakui at-ta'thir al-hakiki. Sebab itu ngefek secara real. Wawah syirkun. Dan mengakui kalau sebab itu ngefek secara real pada musabab adalah bentuk kesyirikan yang membatalkan tauhid dalam keyakinan mereka. Ya, dan akidah semacam ini kita akidah penolakan pengaruh sebab ini biasa kita dapatkan di bayan-bayan saudara-saudara kita di Jamaatut Tabligh. Dengan nama mengeluarkan kebesaran makhluk dari hati manusia. Nah, itulah orang yang bertauhid. Kalau kemudian orang yang bertauhid itu kalau sudah bisa mengeluarkan kebesaran makhluk dari hatinya. Dan dia sudah tidak lagi mempengaruhi, meyakini pengaruh sebab. Tidak lagi kemudian yang bikin kenyang itu Allah, bukan makan yang bikin kenyang dan seterusnya. Sedangkan Al-Quran Al-Karim membatalkan pendapat ini. Al-Quran itu penuh dengan isbat ta'thiril asbab. Ayat Al-Quran dari depan sampai belakang itu isinya penetapan pengaruh dari sebab pada musabab. Di antara bentuknya adalah dengan Al-Quran menisbatkan banyak perbuatan kepada manusia. Itu dijumpai dari depan sampai belakang. Siapa yang berinfak? Kalian yang berinfak. Siapa yang berinfak, kalian yang berinfak misalnya. Siapa yang sholat, dinisbatkan pada manusia. Itu dari surat Al-Baqarah sampai akhir. Ya kan? Sampai An-Nas, kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, ini ada penisbatan, katakan wahai sang Nabi. Maka perkataan dinisbatkan kepada Nabi, sang Nabi. Ini dinisbatkan kepada Nabi. Dan hukum asal adalah hakiki. Siapa yang kemudian menjadikannya majas, maka dia harus wajib mendatangkan indikator. Itu kaidah bahasanya. Maka kul, katakanlah. Kul itu kan berarti perbuatan dinisbatkan kepada yang diperintah. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang diperintah adalah yaitu sang Nabi adalah pelaku real perbuatan berkata. Penuh isinya menetapkan pengaruh sebab pada musabab. Dan nas yang menunjukkan hal ini bisa terhitung ribuan. Bukan hanya seribu. Non ribuan. Hatta sampai-sampai inna kalataji itu tidaklah engkau jumpai satu kitab yang lebih luar biasa menetapkan sebab. Bahasanya sebab itu menghasilkan musabab dibandingkan Al-Quran. Namun, isbat menetapkan bahasanya sebab itu memberikan pengaruh pada musabab itu bersyarat dengan keyakinan bahasanya itu semua makhluk. Dan itu semua mentaati kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuasa dan hikmahnya. Kalau Allah tidak berkehendak, maka api tidak membakar Ibrahim. Api tidak membakar Ibrahim. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak sebab itu mengaruh pada musabab, maka sebab itu tidak ngefek pada musabab. Wa anna, dan sesungguhnya sebab itulah tastaqil, tidak independen mewujudkan musabab. Karena semua sebab tidak boleh tidak supaya ngefek. Lita'thirihi, supaya memberikan punya efek, harus ada syarat dan tidak ada faktor penghalangnya. Kemudian sekte yang menyimpang dalam masalah definisi tauhid adalah Qadariyah. Tauhid menurut mereka mengingkari takdir Allah dengan semua levelnya. Ada empat level dalam, ada empat poin dalam keyakinan Ahlussunnah. Kalau yang mengingkari empat-empatnya itu disebut dengan Ghullatul Qadariyah. Dan sekte ini sudah punah sejak masa silam. Atau yang ada adalah ingkar ba'diha. Sebagian dari empat poin akidah Ahlussunnah, akidah Islam tentang takdir. Sebagaimana ini kecondongan muta'akhirul Qadariyah. Kalau Qadariyah al-awail, Qadariyah yang terdahulu mengingkari sampai empat-empatnya. Sampai-sampai mengingkari ilmu Allah, pengetahuan Allah tentang segala sesuatu. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i mengatakan, Qasimu bil ilm. Bantalah mereka Qadariyah dengan ilmu. Apakah Allah tahu apa yang akan terjadi ataukah tidak. Fa'in akaru khusimu. Maka jika mereka mengakui bahasanya Allah tahu apa yang akan terjadi, mereka kalah. Wa in angkaru kafaru. Namun jika mereka mengingkari, mereka tidak percaya kalau Allah tahu apa yang akan terjadi, sudah selesai. Ini sudah lagi bukan saudara, sudah kafir. Wadhamu, dan mereka tambahkan lidzalika, untuk hal ini mereka tambahkan dengan tauhid jahmiyah. Sehingga jadilah tauhidnya Qadariyah itu yakni berarti mengingkari umumul masyiah. Kehendak Allah itu meliputi semuanya. Dan umumul khalqi. Dan mereka mengingkari kalau Allah itu menciptakan seluruhnya. Demikian juga ditambah mengingkari sifat. Sifat kesempurnaan bagi, sifat-sifat terpuji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkar umumil masyiati wal khalqi, dengan itu mereka mengingkari takdir ditambah dengan akidah jahmiyah, yang mengingkari, yang menurut mereka tauhid itu adalah mengingkari semua sifat sempurna bagi Allah. Wahada tauhid, dan tauhid jenis ini berkonsekuensi ta'tiludzat ateis. Ta'tiludzat, ingkar Tuhan. Itla wujud li zat, karena tidak ada wujud zat yang tidak punya sifat. Dan minimal sifat adalah sifat wujud. Maka semua yang ada pasti punya sifat. Karena minimal sifat itu, sifat ada itu sendiri. Lah kalau ada zat tanpa sifat sama sekali, ya jadinya tidak ada. Jadinya tidak ada. Karena itu minimal sifat yang dimiliki oleh zat yang ada. Di alam nyata adalah sifat ada itu sendiri. Nah kalau sifat ada tidak ada, karena tidak punya sifat sama sekali, ya sama dengan tidak ada. Yastalzimu aidan isyrokal ibad, dan berkonsekuensi menyekutukan hamba dalam apa yang menjadi di dalam al-khalqi, dalam penciptaan yang merupakan fimata farada bi'arab, satu-satunya yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka para ulama menamai Qadariyah dengan sebutan majusi umat ini. Sebagaimana terdapat dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, namun dinilai dhaif oleh banyak ulama, namun dinilai hasan oleh Al-Albani. Li'anam karena para ulama asbahuhu, menyerupakan mereka Qadariyah fil haidati anil tauhid, dalam menyimpang dari tauhid, wal qawl atau li'anam, atau karena mereka Qadariyah asbahuhum, serupa dengan majusi fil haidah, dalam menyimpang dari tauhid, dan wal qalbi tasniyah, dan berpendapat adanya dua Tuhan, adanya dua pencipta, yaitu Tuhan mencipta dan manusia mencipta perbuatannya, karena tidak ada takdir yang mengikatnya, dan manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Sekte yang kelima adalah Ittihadiyat, orang yang meyakini bersatunya Tuhan dengan manusia atau dengan sebagian manusia. Tauhid dalam anggapan mereka, yakni bermakna iktibar, mengakui bahasanya wujud itu hanya ada satu, yaitu wujud Tuhan. Sedangkan wujud-wujud yang lain bukanlah wujud yang hakiki. Di'ana ifbat al-wujudain, karena jika menetapkan dan mengimani ada dua wujud, yang satu wujud yang kodim dulu tanpa awal, itulah wujud Tuhan. Kemudian yang kedua adalah wujud yang baru, yaitu wujud makhluk, kata mereka ini menduakan. Kata mereka ini tasniyah. Ini bentuk menduakan, tunak itu tauhid, membatalkan tauhid. Dan al-waham, pemahaman yang salah itu mengalir pada diri mereka sampai mereka beranggapan di anal imana di bahwa datil wujud laisa huwa tauhid fahas, bahasanya mengimani wahdatil wujud, bahasanya di dunia ini, di alam semesta ini hanya ada satu wujud, yaitu wujud Tuhan. Dan yang lainnya adalah bayang-bayang Tuhan. Laisa wa tauhid fas, bukan semata-mata itulah tauhid. Namun kata mereka ini adalah tauhidul khassatil khassah. Tauhid orang yang paling istimewa. Padahal pemahaman yang sangat mengherankan ini yunaqidu, membatalkan banyak teks Al-Quran dan semua kitab-kitab suci yang dibawa oleh para nabi dari banyak sisi. Di antaranya adalah teks-teks syariat itu sepakat. Bahasanya tauhid uluhiyah yang mengandung rububiyah dan mengandung sifat adalah tauhid yang unzilat bi al-kutub, berbagai kitab suci turun membawanya, para rasul diutus dengan membawanya, wa haula dan mereka-mereka para rasul dan para nabi adalah khassatu khalqillahi ta'ala, adalah makhluk Allah yang paling istimewa. Maka bagaimanakah mungkin ternyata tauhidnya para nabi tauhid orang umum, sedangkan akidah wahdatul wujud yang mereka warisi dari a'da'ur rusul, musuh para rasul, yaitu orang-orang musyrik Hindia dan Yunani, adalah akidah khassatul khassah, manusia paling istimewa. Yang kedua, an-nusus al-mubayyanah, bahasanya teks yang menjelaskan al-mubayyanah, terpisahnya khalik dengan makhluk. Khalik itu bukan makhluk, makhluk itu bukan khalik. Min azhar, terlalu banyak, terlalu jelas, wa akthar, dan terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Yang itu ada dalam kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi. Wa kullu nasin minha, masing-masing teks tersebut menyatakan bedanya khalik dengan makhluk. Dan ini membatalkan anggapan, keyakinan, al-hulul, adanya manusia yang menyatu dengan Tuhan. Apalagi akidah wahdatil wujud, bahasanya wujud yang ada di dunia ini hanya satu wujud, yaitu wujud Tuhan. Kemudian jim, bahasanya keyakinan wahdatil wujud itu berkonsekuensi secara logis membenarkan semua orang musyrik. Karena jika ada orang nyembah batu, dia nyembah Tuhan. Tidak ada wujud yang kecuali wujud Tuhan. Kalau ada nyembah pohon, berarti nyembah Tuhan. Karena pohon itu Tuhan. Kalau ada orang nyembah sapi, juga nyembah Tuhan. Karena sapi itu wujud Tuhan. Tidak ada wujud di dunia ini kecuali wujud Tuhan. Semua wujud adalah wujud Tuhan. Kalau demikian, tidak ada orang musyrik. Karena semua mereka menyembah wujud Tuhan. Li'annahu inama abadallahu fi ba'di madhahiri. Karena orang musyrik itu hakikatnya nyembah Allah cuma dalam sebagian penampakan Tuhan. Wahum la yatahasyawna hadha lazim. Nah, apakah mereka itu tadi kan yastalzim ya. Berkonsekuensi secara logis. Bisa jadi mereka menerimanya atau mereka tidak menerimanya. Kalau mereka tidak menerimanya, berarti mereka tidak konsisten. Kalau mereka menerimanya, masya Allah, ya sudah selesai. Kalau mereka tidak menerimanya, berarti inkonsisten. Kenapa wadah itu wujud, namun orang musyrik disalahkan? Nah, nyembah patung kan nyembah wujud Tuhan. Nyembah pohon kan nyembah wujud Tuhan. Kan gak salah berarti. Kalau mereka tidak menerima konsekuensi, mereka inkonsisten. Kalau mereka menerima konsekuensi, ya sudah. Selesai sudah. Oleh karena itu, dan realitanya mereka menerima konsekuensi. Wahum la yatahasyawna hadzal lazim. Mereka tidak menolak konsekuensi ini. Al-qabih. Satu konsekuensi yang buruk, yang membatalkan dakwah dan seruan semua para nabi. Ya, oleh karena itu, maka di antara tokoh utama semua agama itu benar, itu tokoh wahdatul wujud. Di antara akidah yang disebutkan oleh para ulama sebagai akidah, di antara akidahnya Ibn Arabi adalah semua agama benar. Semua agama benar. Tidak ada, karena mereka semuanya nyembah Tuhan. Karena yang mereka sembah adalah wujud-wujud Tuhan. Ini lima kelompok yang menyimpang dalam konsep dan pengertian tauhid, dan demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.